Iya, Bapak Nana, selamat sore. Selamat sore. Ya, silahkan, bagaimana opini Anda? Hukum di Indonesia memang peraturannya jelas, tapi pelaksanaannya selalu dimain-mainkan. Itulah komentar saya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Nana. Silahkan kembali 633-9160 untuk Anda mitra bisnis yang juga ingin ikut bergabung untuk Businessman Opinion kali ini. Kami tentu saja menanti partisipasi Anda. Jangan lupa, line interaktif yang bisa Anda pergunakan adalah 633-9160. Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat keputusan mengenai keterbukaan informasi di pengadilan. Kenyataannya masih banyak hambatan birokrasi. Misalnya peminta informasi diminta mengisi formulir lalu diberi tanda terima. Ternyata formulir dan tanda terima itu belum dibuat. Apa komentar Anda Bapak Prabu? Halo. Ya, silakan Pak Prabu. Ya, inilah Indonesia kita. Selalu saja tidak mampu berkoordinasi. Bukan antar departemen, tapi juga di dalam departemennya sama, institusi yang sama. Nah, semoga generasi 20 tahun ke depan kita sudah jauh lebih baik daripada hari ini. Oke, okay. Terima kasih. Bapak Arman? Ya, selamat sore. Iya, silahkan, bagaimana opini Anda? Ya, saya kira ini dagelan lagi lah ya dari mereka ya. Sebenarnya cocoknya mereka pemain Srimulat aja lah. Oke, okay, terima kasih. Masih terbuka kesempatan, silahkan Anda mitra bisnis yang ingin ikut berbagi opini bersama kami pada forum Businessman Opinion sore hari ini. Kami masih memberi kesempatan kepada Anda untuk menyampaikannya melalui 633-9160. Kita menuju Bapak Kadir. Selamat sore Bapak. Halo, selamat sore. Iya, silahkan Bapak. Saya beri komentar ini. Pada dasarnya kalau kita lihat peraturan yang ada di Indonesia itu ditekan kepala kepartai sudah bagus. Namun sosialisasi untuk yang di bawah kepada staf-stafnya itu sama sekali mereka tidak hiraukan apa yang diinginkan oleh masyarakat ataupun yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, seakan-akan mereka menamakan dirinya, oh kami ini kan juga rakyat. Nah, sebenarnya kalau kita ngamatin hari-hari mereka menyakitin hati rakyat. Itu saya komentar saya. Oke, okay. Yeah. Terima kasih Pak Kadir.